Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah. Karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai pengarang matannya, serta Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala sebagai pemberi syarahnya, yang mana saat ini kita masih berada serta masih membahas tentang masalah yang ke-31, yang mana diberi judul tindakan orang-orang mereka, yaitu tindakan orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab, memusuhi agama yang benar serta mencintai agama yang batil. Tatkala mereka memusuhi serta sengaja melakukan permusuhan kepada agama yang hak, Allah Ta'ala uji mereka dengan membela kebatilan, yang mana sebenarnya kebatilan yang mereka bela adalah musuh daripada para nabi serta para pengikut nabi, yang mana orang-orang Yahudi ini menyandarkan diri kepadanya. Dan kita telah menyebutkan di antara bentuknya adalah ketika orang-orang Yahudi mereka mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, serta mereka mengaku bahwasanya mereka menjunjung tinggi kitab Taurat, akan tetapi justru mereka kafir terhadapnya, serta memilih dibandingkan kitab yang turun dari Allah Ta'ala, mereka lebih memilih kitab-kitab sihir, yang mana kitab-kitab sihir ini, ya, yang mana kitab-kitab sihir ini adalah musuh daripada Nabi Musa alaihissalam. Sihir adalah suatu hal yang sangat diperangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Sihir adalah agamanya Fir'aun dan perilaku mereka, yang mana Fir'aun adalah musuh dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, akan tapi mereka karena kekufuran mereka, mereka justru memilih sihir dibandingkan agama Musa alaihissalam yang sebenarnya. Hal ini Allah Ta'ala jelaskan dalam ayatnya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala datang kepada mereka rasul dari sisi Allah Ta'ala musaddiqan lima ma'ahum, yaitu Muhammad SAW, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang mereka berada di atasnya, artinya membenarkan kitab yang mereka mengaku bahwasanya mereka berpegang dengannya. Nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah, lalu sebagian dari mereka yang diberikan alkitab serta mengaku mengikuti alkitab, nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah, sebagian dari mereka melemparkan kitabullah, kitab yang turunkan oleh Allah Ta'ala, wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun, ke belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Ya, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka mengetahuinya. Artinya apa? Bukan benar-benar tidak tahu mereka. Mereka adalah orang-orang yang tahu, akan tapi mereka pura-pura tidak tahu ketika hal-hal yang mana dulu ada dalam kitab-kitab mereka lalu dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka pura-pura tidak tahu. Ka'annahum la ya'lamun. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan ayat ini, wasaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka justru lebih memilih, ya, justru mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan kepada mulki Sulaiman, kepada kerajaan Sulaiman, yang mana itu adalah itu sihir, ya, sihir. Perhatikan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, wa huwa sihr, ya, yaitu yang dimaksud dengan matatlu syaitin ala mulki Sulaiman adalah sihir. Fa aslu sihir annahu min amali syaitan, maka asal muasal dari sihir adalah ia perbuatan dari syaitan, ya, ia adalah perbuatan dari syaitan. Summa tawarasahul kafara ala ikhtilafil azman, kemudian orang-orang kafir, para pengikut sihir dan pelarisnya, tawarasahu salim mewarisi sihir tersebut. Salim mengajarkan sebagian dengan yang lainnya, ya. Salim mewariskan ilmu sihir ini ala ikhtilafil azman, dengan perbedaan zaman. Zaman satu zaman mewariskan kepada zaman yang lain. Penyihir dari sebuah zaman mewariskan kepada kepada penyihir dari zaman yang berikutnya. Terus menerus hingga zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan hingga zaman kini. Warisahu Fir'aun wa qawmuh. Ini diwarisi oleh Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun dan kaumnya mengambil bagian dari pelajaran sihir ini. Warisahu Yahud. Demikian pula orang-orang Yahudi mengambil bagian dari pelajaran sihir ini. Mengambil bagian dari tindakan saling mewariskan ilmu sihir ini. Badilan anit Taurah. Yahudi mengambilnya mengganti Taurat. Fasihru qadim. Walakin tawarasahul kafarah jilan ba'da jil. Maka sihir adalah ilmu yang telah lama adanya. Akan tetapi orang-orang kafir saling ya mewariskannya generasi demi generasi. Ya, generasi yang sebelumnya mewariskan, mengajarkan ilmu-ilmu sihir ini kepada generasi yang berikutnya. Kemudian generasi berikutnya juga demikian. Mereka mulai, sebagian dari mereka ada yang mengembangkannya dan semisalnya. Ya, sihir zaman dulu misalnya pakai alat-alat yang kuno, sekarang pakai alat-alat yang modern. Akan tetap sihir, tetaplah sihir. Ya, tetaplah ia asalnya adalah perbuatan syaitan. Tetaplah ia hal yang diharamkan. Meskipun ia telah menjadi ilmu yang saling diwarisi oleh generasi demi generasi. Kan tapi asal dari mana? Dari syaitan. Wa hadza min al-uqubat, maka ini termasuk dari hukuman. Annal insan idza taraka al-haq yubtala bil batil. Bahwasanya seorang jikalau ia meninggalkan kebenaran dengan sengaja dan juga dengan kesadaran tentang bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran yang ia tinggalkan, apa yang Allah lakukan padanya? Yubtala bil batil, ia akan diuji dengan kebatilan. Dengan membelanya, dengan mendukungnya, dengan memperjuangkannya. Kenapa? Karena ia sengaja meninggalkan kebenaran. Ia dengan sengaja meninggalkan kebenaran. Wa hadhi sunnah la tatabaddal wa taghayyar, maka ini adalah sebuah sunnatullah. Kebiasaan yang tidak akan berubah dan tidak akan diganti. Ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan berubah atau berganti. Demikian pula yang terjadi pada kaum muslimin, ya, atau orang-orang yang mengaku sebagai bagian dari kaum muslimin, ya. Jika mereka melakukan hal yang sama, akan mendapat hukuman yang sama. Fa ba'dul muslimin taraku kitabullah wa sunnata rasulihi wa akhadhu bi aqwalin nas. Maka sebagian dari kaum muslimin meninggalkan kitabullah, meninggalkan Al-Qur'an, dalil-dalil Al-Qur'an, wa sunnata rasulihi, serta sunnah rasulnya, wa akhadhu bi aqwalin nas. Lalu mereka mengambil pendapat manusia yang jelas-jelas atau yang bertentangan dengan kitabullah atau sunnah rasulnya. Ya, ia mengambil ra'yu, mengambil pendapat-pendapat manusia yang kosong dari dalil, yang hanya berdasarkan cara berpikir akal saja. Ya, wa akhadhu ilmal mantiq, wa akhadhu ilmal kalam, mengambil membela ilmu mantik dan ilmu kalam, ya, yang mana sebagian darinya, sebagian dari ilmu mantik digunakan untuk menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan akal-akalan, ya, sebagian darinya, ya, sebagian darinya. Wahum min hadzal qabil, maka orang yang melakukan demikian, yang meninggalkan kitabullah secara sengaja, meninggalkan dalil secara sengaja, meninggalkan sunnah secara sengaja, lalu menggantinya dengan pendapat manusia yang tidak berdasarkan dalil, hanya berdasarkan akal, berdasarkan ilmu mantik atau berdasarkan ilmu kalam, ya, ilmu filsafat dan semisalnya, ia termasuk dari golongan yang ini juga, ya. Tatkala ia dengan sengaja meninggalkan dalil tersebut, maka ia akan diuji dengan membela hal-hal yang bertentangan dengan dalil. Meskipun sangat sulit, ya, ia akan mengeluarkan segala usahanya untuk mempertahankan pendapat seorang manusia yang bahkan tidak benar. Ia berusaha, ia akan mengeluarkan segala usahanya, ya, mempelajari berbagai ilmu bersusah payah untuk membenarkan pendapat yang tidak, ya, tidak benar, bahkan tidak bersesuai dengan dalil. Padahal jikalau ia ingin mengikuti dalil, itu adalah suatu hal yang mudah. Ya, suatu hal yang mudah. Lamma taraku kitabullah wa sunnatu rasulih, maka tatkala mereka meninggalkan kitabullah dan sunnah rasulnya, akhadu ghairahuma wa akhadu ghairahuma, serta mengambil selain dari keduanya, li'annahum lamma a'radu an kitabillahi wa sunnati rasulih wa lam ya'khudhu aqidatahum minal kitabi was sunnah ubtulu au ibtulu bi akhdhi al-aqidah min ulumil kafarah wal malahidah fama ashbahal laylah bil barihah. Tatkala mereka, karena mereka tatkala mereka berpaling dari kitabullah dan sunnah rasulnya, walam ya'khudhu aqidatahum minal kitabi was sunnah, serta tidak mengambil aqidah mereka dari alkitab dan sunnah. Aqidah, hal-hal yang jelas telah ada dalam alkitab dan sunnah, seperti ketika Rasulullah SAW bertanya kepada, ya, jariah tentang ayat Allah fis sama, kemudian Rasulullah membenarkannya, ya, serta ayat-ayat yang lain yang berusaha menjelaskan, atau ayat-ayat yang lain yang telah menjelaskan secara gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas, nah, yang lagi ramai sekarang nih. Ubtulu bi akhdhil aqidah min ulumil kafar wal malahidah, maka mereka akan diuji tatkala mereka meninggalkan nas-nas yang jelas seperti ini, ya, nas yang jelas dan mudah dipahami seperti ini. Ya, mudah dipahami seperti ini, maka mereka diuji dengan mengambil akidah dari ilmu-ilmu orang kafir dan ilmu-ilmu orang mulhid, ateis, ya, ilmu-ilmu orang-orang yang tidak mengakui adanya pencipta, ya, di antaranya ilmu filsafat yang dipertahankan oleh mereka, cara-cara berpikir yang mana mereka berusaha menggunakan akalnya untuk hal yang tidak tepat penggunaan akal di sana, ya. Allah Subhanahu wa taala di atas ada dalam Alkitab, ada dalam as-sunnah, ya. Akan tapi mereka berusaha mencari, ya, kalau Allah di atas bagaimana dengan di samping, bagaimana dengan di kiri, bagaimana dengan di kanan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketika ia menyebutkan di atas, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan laisa kamitsli syai', tidak ada semisal dengannya suatu. Dan bahwasanya ahlus sunnah meyakini bahwasanya apa-apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bertanya tentang kaifiahnya, tentang bagaimananya. Ya, kita tidak bertanya tentang bahwasanya Allah di atas lalu bagaimana dengan di samping. Tidak demikian. Tidak demikian. Ya, kita ketika datang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini, mengimani sifat tersebut, ya. Adapun kaifiahnya, bagaimananya, tidak kita cari. Kenapa? Karena kaifiah itu syai', bagaimananya suatu hal tergantung dengan, ya, bagaimananya suatu hal adalah bisa kita pahami jikalau kita melihat benda tersebut, atau setidaknya melihat semisalnya, ya. Contohnya ketika kita mengatakan unta berjalan dan juga mobil berjalan, ya, ini hanya contoh, ya. Ta'alallah amma ta'alallah anil masil wal badil, ya. Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari segala permisalan, walillahil masalul a'la. Hanya percontohan saja, ya. Ketika kita mengatakan unta berjalan, mobil berjalan, beda nggak jalannya mobil dengan jalannya unta? Beda. Yang satu diangkat dulu kakinya, baru kemudian maju dan berikutnya. Sedangkan mobil, bannya berputar, tidak mengangkat. Bagaimana kita bisa mengerti tentang jalannya unta dan jalannya mobil ketika kita sudah melihat barangnya, atau kita melihat videonya, atau kita melihat, ya, hewan semisalnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah melihatnya. Ya. Kita tidak pula ada yang semisal dengannya. Dan apa-apa yang datang dari Nabi SAW tidak menjelaskan kaifiahnya, maka kita tidak bisa meyakini, maka kita tidak bisa membagaimanakan keadaan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Kita hanya meyakini, ya, Allah Subhanahu wa taala di atas, maka demikianlah kita yakini Allah Subhanahu wa taala di atas, tidak perlu bagaimana kalau begini, kalau begini, kalau begini. Yang kedua, ya, pemahaman bahwasanya ya, kalau Allah di atas berarti Allah tidak di samping, berarti Allah tidak di bawah, berarti arah atas lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan ya, ini adalah pemikiran berdasarkan sifat atas yang ada pada manusia atau pada makhluk. Sedangkan sifat atas yang ada pada Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai', tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya apa-apa yang mereka penyimpangan-penyimpangan dalam asma wa sifat, dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, terbangunnya adalah dari tasybih. Terbangunnya adalah rata-rata atau kebanyakannya terbangun dari sifat tasybih. Ketika manusia berusaha memikirkan tentang Allah seperti yang memikirkan tentang manusia. Ya. Ia berpikir tentang sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ia berpikir tentang sifat pada manusia. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun. Ketika orang mentakwil tangan dengan kekuatan, kenapa? Kalau tangan berarti sama dengan manusia dong tangan. Kenapa kita harus meyakini bahwa kalau tangan sama dengan manusia tangannya? Ya. Tangan milik Allah Subhanahu wa taala berlayak dengan apa yang pantas baginya. Demikian pula sifat di atas bagi Allah Subhanahu wa taala bukanlah sama dengan sifat di atas bagi manusia. Ya, bukanlah sama dengan sifat di atas bagi manusia. Oleh karena itu, pertama bersihkan dulu kepala kita dari tasybih. Yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama sifat-sifat yang Allah taala miliki dengan sifat-sifat yang manusia miliki. Bersihkan dulu kepala kita dari ini. Ketika kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sifatnya berbeda dengan sifat manusia, maka apa yang datang dari sifat kita bisa menerimanya dengan gampang. Ya, karena kita tidak memikirkan bahwa sifat tersebut ada di manusia juga. Beda meskipun ya, meskipun sebagian orang berusaha menyamakannya, ya, mereka lahirnya atau munculnya keyakinan-keyakinan seperti ini, mentakwil sifat atau mentaktil sifat, meniadakan sebuah sifat dengan sifat yang lain, atau mentasybih sifat manusia dengan sifat makhluk, atau mentakyif bagaimana Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian. Ini lahir dari tasybih rata-rata. Ketika manusia dalam kepalanya sudah mulai muncul bahwasanya ketika sifat Allah Subhanahu wa taala mirip, ia gambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran makhluknya. Ya, padahal kita telah jelaskan tadi kenapa kita tidak bisa menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Ya, ini sedikit ya, kita bahas sedikit aja karena yang lagi heboh nih di internet seperti ini, tentang masalah Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Telah banyak, alhamdulillah telah banyak ya. Juga kita telah jelas bantahan-bantahannya sebagian orang yang telah membantah tentang masalah ini, dan juga permasalahan hal ini sebenarnya bukan permasalahan baru. Dari dulu sudah dibahas, tapi tetap saja ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan atau berusaha menentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Fama asbahal lailah bil barihah, maka alangkah samanya antara malam dengan malam yang lain. Artinya alangkah samanya antara orang-orang yang meninggalkan kitab ya, lalu mengambil hal yang lainnya dengan orang-orang yang juga meninggalkan dalil-dalil yang jelas, lalu mereka justru mengambil sebagai gantinya akidah yang diambil dari ilmu-ilmu orang kafir. Wa hakadza kullu man taraka al-haq fa innahu yubtala bil batil. Demikian pula siapa yang meninggalkan, seluruh orang yang meninggalkan kebenaran, maka ia akan diuji dengan kebatilan. Wa man taraka madhhab ahli sunnah wal jamaah fa innahu yubtala bil madhahib al-firaq ad-dallah. Siapa yang meninggalkan mazhab ahlu sunnah wal jamaah, maka ia akan diuji dengan melakukan atau memilih serta membela mazhab dari kelompok-kelompok yang sesat. Tatkala ia meninggalkan tindakan mengambil ilmu dan juga amalannya dari kitab-kitab ahlu sunnah, maka akan diuji ia dengan mengambil ilmu dari kitab-kitab yang sesat. Ya, karena tidak mungkin ia tidak mengambil sama sekali, ia butuh mengambil. Ketika ia meninggalkan kitab-kitab yang benar, karangan-karangan ahlu sunnah, maka ia akan diuji dengan mengambil dari karangan-karangan ahlu batil. Tatkala ia meninggalkan tindakan membela ahlu sunnah wal jamaah, maka ia akan diuji dengan membela kelompok-kelompok yang batil. Walladzi yatahazzab ma'al jama'at ad-dallah al-mukhalifah lil kitab wa sunnah wa manhaj ahli sunnah wal jamaah yubtala bi ay yakuna ma'a firaqid dallah. Demikian pula orang yang berhizib, berkelompok ya, membela berdasarkan kebenaran akan tapi berdasarkan kelompoknya, mal jamaat ad-dallah, bersama dengan jamaah-jamaah, bersama dengan kelompok-kelompok yang sesat. Al-mukhalifah lil-kitab wa sunnah, yang mana kelompok-kelompok ini berbeda atau menyelisih al-kitab dan sunnah. Wa manhaj ahlu sunnah wal jamaah, serta manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Yubtala bi ayyakuna ma'al firaqid dhalah. Orang-orang ini akan diuji dengan keberadaannya ia berada bersama kelompok-kelompok yang sesat. Hadhi sunnatullah subhanahu wa ta'ala, inna sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mimma yuhadhdhiru al-muslim min ayyatrukal haq, li'annahu idza tarakal haq ubtuliya bil batil, wa idza taraka ahlul haq ittaba ahlal batil da'iman wa abada. Dan ini adalah termasuk hal yang harus orang muslim, ya, hal yang menjadikan yuhadzir, menjadikan seorang muslim berhati-hati dari tindakan meninggalkan kebenaran. Li'annahu idza tarakal haq, karena jikalau ia meninggalkan kebenaran, ubtuliya bil batil, ia akan diuji dengan kebatilan. Wa idza taraka ahlal haq, jikalau ia meninggalkan tindakan bersama tambela orang-orang di atas kebenaran, ittaba ahlal batil, ia akan diuji dengan mengikuti ahlul batil. Pasti demikian, ya, pasti demikian, daiman wa abadan, selalu demikian, selalu demikian. Oleh karena itu berhati-hatilah dari tindakan meninggalkan ahlul haq serta meninggalkan al-haq, karena ketika seorang melakukannya ia akan, ya, diuji dengan kebatilan. Demikian pula janganlah hati-hati dari meninggalkan sunnah, ya, meninggalkan hal-hal yang menjadi ciri-ciri sunnah Rasulullah SAW, ya, sunnah dengan artian, ya, ciri-ciri atau hal-hal yang merupakan jalan hidup Rasulullah SAW, bukan sunnah artinya ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, ya. Jangan hati-hati meninggalkan demikian. Kenapa? Karena jika kalau ia terbiasa meninggalkan hal-hal yang merupakan, ya, sunnah, ciri-ciri jalan hidup Rasulullah SAW, maka ia akan diuji dengan melakukan berbagai bid'ah, tenggelam serta melakukan berbagai bid'ah. Kemudian kita masuk kepada kepada masalah yang berikutnya, ya, masalah ke-32 yang diberi judul kufruhum bil haq ma'a alladhi ma'a ghairu mimman la yahwuna. Tindakan mereka mengingkari kebenaran yang mana bersama selain mereka dari orang-orang yang tidak mereka sukai. Kalau ada suatu hal, ya, bersama orang tidak sukai, maka mereka ingkari. Mereka anggap sebuah kebatilan meskipun itu adalah kebenaran pada nyatanya. Al-masalah tsaniyah wa tsalatsun, berkata Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, kufruhum bil haq idza kana ma'a man la yahwunahu, kama qala ta'ala wa qatil yahud laysa an-nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai', ya. Tindakan mereka mengkafiri, mengingkari kebenaran jikalau bersama orang-orang yang tidak mereka sukai, bukan kelompok saya, bukan bagian dari orang-orang saya, bukan dari kabilah saya, maka mereka anggap apa yang dibawa adalah kafirat, adalah kekufuran, ya. Karena Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala menjelaskan, wa qalatil yahud laysa an-nasara ala syai', orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani tidaklah berada di atas segala sesuatu, berada di atas sesuatu, yaitu tidak di atas bukti, tidak berada di atas kitab, tidak berada di atas sebuah hujjah. Waqatil Nasara laysa al-Yahudu 'ala syai', dan orang-orang Nasrani juga mengatakan hal yang sama, Yahudi tidaklah berada di atas sesuatu. Asy-Syarh berkata, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa hadhihi al-mas'alah min akhtaril masail. Masalah ini adalah termasuk dari masalah yang paling berbahaya atau paling penting dan harus diperhatikan serta berbahaya ketika seorang salah padanya. Wa hiya kufruhum bil haq idza kana ma'aman la yahwunahu, yaitu tindakan mereka mengkafiri, mengingkari, tidak mengambil kebenaran, idza kana ma'aman la yahwunahu, jikalau kebenaran tersebut bersama orang yang tidak mereka sukai, ya, ai la yuhibbunahu, tidak seorang orang-orang yang tidak mereka sukai, baik secara personalnya atau secara kelompoknya dan hal semisalnya. Fayatrukuna al-haq alladhi ma'ahu ta'assuban likarahiyatihim lisyakhsi fayatrukuna al-haq min ajlih, maka mereka meninggalkan kebenaran, ya, karena yang dibawa orang tersebut, karena ta'assuban, ya, karena fanatik kebenciannya kepada orang-orang tersebut atau karena, ya, kebenciannya kepada kelompok tersebut, فَيَتْرُكُونَ الْحَقِّ مِنْ أَجْلِهِ, maka mereka memilih meninggalkan kebenaran karena hal tersebut. Ya, kita telah menjelaskan sebelumnya bahwasanya al-haq, kebenaran, ini diterima dari siapapun. Jika ada seorang datang membawa kebenaran, maka harus kita terima. Meskipun ia ada seorang yang kita benci, meskipun ia ada seorang yang kita anggap, ya, kita anggap lebih rendah ilmunya dibandingkan kita. Tidak boleh, meskipun tidak boleh demikian, ya, tidak boleh tidak kita merendahkan seorang, akan tapi mungkin kita dalam hati merasa dia lebih rendah atau lebih muda atau lebih baru belajar. Akan tapi jika yang ia bawa adalah kebenaran, kita tahu itu adalah kebenaran, maka kita harus terima. Ya, kita harus terima. Dan bahwasanya kita telah mempelajari sebelumnya bahwasanya al-haq la yu'raf bir-rijal, lakin i'raf al-haq ta'rif rijaluh atau ta'rif ahlah. Kita tidak menilai kebenaran dari siapa yang membawanya. Akan tapi tatkala kita mengetahui itu adalah kebenaran, maka kita pun mengetahui siapa orang-orang membela kebenaran itu. Ya, bukan tentang si fulan mengatakan demikian maka pasti benar. Akan tapi tatkala kita tahu itu kebenaran, kita tahu bahwasanya si fulan adalah seorang yang mengajarkan kepada saya kebenaran. Wal wajib ala muslim, kita lanjutkan perkataan Syekh Shalih Fauzan, wal wajib ala muslim ay yaqbalal haq mimman jaa bihi, karena al-haq dalalatul mu'min aynama wajadahu akhadhah. Dan yang wajib, ya, atas orang muslim adalah untuk menerima kebenaran mimman jaa bih, dari orang yang datang dengannya, orang yang membawa kebenaran tersebut, maka kita terima, ya. Li'anna al-haqqa dhalatul mu'min, karena kebenaran adalah dhalatul mu'min. Seakan-akan barang yang hilang dari seorang mu'min, ya. Seakan-akan barang yang hilang dari seorang mu'min yang sangat ia cari. Aina ma wajadahu akhadha, di mana ia mendapatinya, ia segera mengambilnya. Ma'asodiqihi au ma'adawihi, baik kebenaran itu dibawa oleh temannya atau dibawa oleh musuhnya. Li'annahu yatubul haq, karena ia membawa atau karena ia mencari kebenaran. Seorang muslim mencari kebenaran. Ya, ia dinasihati oleh temannya, ia terima. Ia diingatkan serta dinasihati oleh musuhnya, ia terima. Selama ia tahu itu adalah kebenaran. Ya, selama ia tahu itu adalah kebenaran. Ketika misalnya terkadang memang kita, ya, jiwa ini atau kebanyakan manusia tidak enak ketika dinasihati, ya, ketika disalahkan perbuatannya tidak enak. Akan tapi karena seorang muslim adalah orang yang mencari kebenaran, meskipun itu suatu hal yang tidak enak, ya, tetap harus diterima. Amma idza kana ya'tabir ashkhas faqat fa hadza din ahli jahiliyah. Adapun jikalau ia menerima kebenaran, jikalau datang dari orang tertentu atau person tertentu, ya, atau kelompok tertentu, dan kalau yang lainnya tidak diterima, fa hadza din ahli jahiliyah, maka ini adalah agamanya ahlul jahiliyah. Ya, kalau misalnya Syekh fulan yang ingetin saya terima. Kalau Syekh alam, kalau ulama alam, enggak saya terima. Ya, meskipun saya tahu itu adalah kebenaran, saya enggak terima kalau dari si fulan. Tidak boleh demikian. Ini adalah perbuatan serta ciri khasnya ahlul jahiliyah, ya. Akan tapi tatkala kita mengetahui itu kebenaran, baik dari orang yang kita sukai ataupun orang kita benci, baik dari teman maupun musuh, harus kita terima selama kita tahu itu adalah kebenaran, ya. Berarti kan kita di sini membahas tentang masalah menerima kebenaran, ya, bukan tentang menuntut ilmu. Kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang perbedaan antara menerima kebenaran dengan menuntut ilmu. Ya, menerima kebenaran kita menerima dari siapapun, atau menuntut ilmu, ya, kita harus, ya, mengambil dari orang yang kita percaya agamanya, waraknya, dan juga hal ilmunya. Kenapa? Karena ketika menerima kebenaran kita tahu itu adalah kebenaran. Sedangkan ketika menuntut ilmu kita tidak tahu mana yang kebenaran, mana yang tidak. Oleh karena itu kita harus dari orang yang kita percayai. Ya, jadi tentang dalil atau tentang wajibnya menerima kebenaran dari siapapun, janganlah dijadikan dalil bahwasanya boleh mencari ilmu, boleh belajar kepada siapapun. Dalam belajar hendaknya kita memperhatikan siapa yang kita ambil ilmunya, karena kita dalam keadaan tidak tahu apa itu kebenaran atau apakah yang disampaikan kebenaran atau bukan. Wa misalu dzalik, dan contoh hal tersebut, ma dzakarahu Allah 'anil yahud wan nasara, apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Wahum ahlul kitab, yaitu ahlul kitab, fal yahud rafadul haq allazi ma'an nasara, maka orang-orang Yahudi mereka menolak, mengingkari kebenaran yang mana dipegang oleh orang-orang Nasrani. Ya, sebaliknya juga orang Nasrani rafadul haq alladzi ma'al yahud. Orang-orang Nasrani, orang yang mengaku pengikut Nabi Isa AS, menolak kebenaran yang dipegang oleh orang-orang Yahud. Padahal kitab mereka berdua, kitab yang mereka berdua akui, baik Injil maupun Taurat, turun dari satu masdar. Dua-dua turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akan tapi mereka saling mengingkari. Saling mengingkari karena tidak suka. Saling tidak suka. Kama qala ta'ala anhum, wa yang Allah Ta'ala firman tentang mereka, wa qatil Yahud laysa nasara ala syaih, wa qatil nasara laysa lil Yahud ala syaih. Orang-orang Yahudi mereka tidak, mereka berkata orang-orang Nasrani tidaklah berada di atas suatu hal. Orang-orang Nasrani juga berkata orang-orang Yahudi tidaklah berada di atas suatu hal. Al-walladhi hamalahum ala hadha huwal hawa. Dan yang membawa mereka terhadap hal ini, menjadikan mereka saling bertengkar tentang hal ini adalah al-hawa, ya, hawa nafsu, ya, masalah pribadi, bukan karena kebenaran atau tidak, ya. Walamma kana al-yahud yubghiduna an-nasara, tatkala orang-orang Yahudi membenci orang-orang Nasrani, jahadu ma ma'hum min al-haq, maka orang-orang Yahudi mengingkari kebenaran yang dibawa oleh orang Nasrani, ya. Walamma kana an-nasara yubghidun al-yahud, mungkin pula tatkala orang-orang Nasara membenci orang-orang Yahudi, jahadu ma'hum min al-haq, ya. Mereka mengingkari kebenaran yang dibawa, yang ada pada orang-orang Yahudi tersebut, ya, kebenaran yang ada di pada orang-orang Yahudi tersebut, ya. Ketika awal-awal tersebarnya agama Nasrani, orang-orang Yahudi saat itu banyak menyiksa atau banyak menekan, ya, orang-orang Nasara. Ya, ketika agama Nasara meluas, mereka juga menekan, sebagiannya menekan orang-orang Yahudi. Tercipta saling kebencian di antara mereka, bahkan dari sebelumnya. Wahum yatluna al-kitab, kata Allah Ta'ala, padahal mereka adalah orang-orang yang membaca Alkitab. Mereka keduanya adalah orang-orang mengaku membaca Alkitab. Ya, alladzi ya'muruhum biqabulil haq, yang mana kitab mereka merintahkan untuk menerima kebenaran. Untuk menerima kebenaran. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qawlihim, demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti perkataan mereka pula. Falladziina laisa ma'hum kitaab saru 'ala hadzal manhaj, kullu ta'ifah tukaffirul ukhra wa tajhad ma ma'aha minal haq. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada kitab bersama mereka. Al-ummiyun, ikut melakukan hal yang sama. Setiap atau berjalan di atas bentuk jalan ini, di atas thariqah ini, di atas jalan seperti ini. Kullu ta'ifah tukaffirul ukhra, sebagian atau setiap kelompok mengkafirkan yang lain. Wa tajhad ma ma'aha minal haq, serta mengingkari kebenaran yang ada bersamanya. Meskipun mereka tahu itu adalah kebenaran, namun karena saling benci, mereka saling mengingkari. Ini adalah agama dan juga kebiasaan ahlul kitab serta al-ummiyun, yang mana kita dilarang untuk mengikutinya. Walhasil, mana kita dilarang untuk mengikutinya dan menyerupainya. Walhasil, simpulannya, annal wajib alal muslim tajannub sunnatal yahudi wan nasara. Yang wajib atas seorang muslim adalah meninggalkan, menjauhi perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, sunnah atau kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Wahiyal kufru bil haq idza kana ma'a man la yuhibbuh, yaitu tindakan mengingkari kebenaran jikalau bersama orang-orang yang tidak ia sukai. Ya, fala yahmiluka bughdhu syakhs ala an tarfud ma ma'hum min al haq, maka janganlah kebencianmu kepada seorang membawamu untuk menolak kebenaran yang ia berada di atasnya atau kebenaran yang ia bawa. Ya, misalnya kita punya masalah pribadi dengannya, ya, punya masalah pribadi, atau misalnya kita merasa lebih pintar, jangan hal ini menyebabkan kita menolak kebenaran yang ia bawa. Jangan menyebabkan kita menolak kebenaran yang ia bawa. Ya, ketika kita melihat bahwasanya ia adalah kelompok yang berbeda dengan kita, misalnya, bahkan ketika kelompok tersebut mengatakan suatu kebenaran, kita ingkari juga. Ya, ini tidak tepat. Ya, ini tidak tepat. Ya, karena ada sebagian manusia yang seperti ini. Ya, ada sebagian manusia yang seperti ini. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku sebagai alim akan tapi perbuatannya seperti ini. Ya, mungkin ada yang seperti ini. Ketika mereka berbeda dengan suatu kelompok, maka semua yang dikatakan kelompok itu ia salahkan. Semua yang dikatakan kelompok tersebut ia salahkan, meskipun itu benar atau salah tidak peduli. Pokoknya kalau dia ngomong kalau kelompoknya benar semuanya salah. Tidak demikian. Kita timbang apa-apa yang dikatakan oleh kelompok tersebut, meskipun kita katakan bahwasanya kelompok atau jamaah fulan ya melakukan kesalahan demikian, akan tapi tidak kita katakan bahwasanya semua yang dikatakan di kesalahan. Kita nilai dulu. Ya, yang dikatakannya, bukan yang dikatakannya kita nilai. Ya. Jangan karena ia adalah kelompok yang berbeda dengan saya atau orang-orang yang saya benci, maka semua yang ia katakan salah. Ya, hingga bahkan kita membenarkan perkataan pendapat yang salah demi menyalahkan kelompok yang lain. Lebih membela pendapat yang salah demi menyalahkan kelompok yang lain atau mencari pendapat misalnya si fulan ya adalah orang yang kita tidak sukai karena suatu hal atau dua hal ya. Lalu ia berpendapat suatu tentang suatu masalah dalam masalah fikih misalnya dengan pendapat yang diakini oleh jumhur mayoritas ulama demikian. Akan tapi karena kita tidak suka dengan kata-kata fulan maka kita cari fatwa ulama yang sedikit atau yang jarang demi membantah itu aja. Tidak demikian, tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh demikian. Ini artinya kita bukan mencari kebenaran akan tapi mencari kesalahan si orang tersebut, ya. Tetapi perkataan orang dinilai ya apakah itu kebenaran atau sebuah kesalahan. Fala yahmil kabughd asy-syakhsi 'ala an tarfa'a ma'ahu min al-haq, maka janganlah kebencian kepada seorang membawa engkau untuk menolak kebenaran yang ia bawa, yang orang tersebut bawa. Mithlu hadza al-mawjudul an, seperti ini yang ada sekarang adalah idza kana ta'ifa au jama'atu bi ahad ulama fa innahum yarfuduna ma ma'ahum min al-haq. Sekelompok orang ya atau suatu jamaah jikalau ia membenci seorang ulama, baik kebencian tersebut ya atau kebanyakan kebencian tersebut bukan kebencian syar'i ya. Misalnya ulama A ada permasalahan dengan ulama B ya, sedangkan kita berada bersama ulama A tersebut, lalu semua yang dikatakan ulama B tersebut salah. Yarfuduna ma ma'ahum min al-haq, mereka menolak apa-apa yang dikatakan oleh ulama tersebut dari kebenaran ya. Ya, karena kita bersama ulama A maka semua yang dikatakan ulama B tersebut salah, baik itu aslinya benar ataupun aslinya salah. Kalau misalnya ya, kalau misalnya itu tidak sesuai dengan pendapat kita, kita cari pendapat yang membenarkan atau menyalahkan pendapat ulama tersebut. Tidak demikian. Fa yahmiluna bughdhum li hadzal 'alim 'ala ay yarfudu ma ma'ahum min al-haq, maka mereka maka tindakan kebencian mereka terhadap alim ini menyebabkan mereka mengangkat membawa mereka untuk menolak kebenaran yang ia bawa. Wa yu'timu 'alaihi, dan juga dari mengikutinya wa yuzhidu fihi. Ya, wa yu'timu 'alaihi wa yuzhidu fihi, menyebabkan atau menyebarkan hal-hal yang menyebabkan manusia meninggalkan alim tersebut. Ya, mengatakan alim tersebut tidak ahli dalam ilmu fikih, tidak ahli dalam ilmu ini, padahal dia sebenarnya ada seorang alim, seorang yang kita ketahui sebelumnya ia adalah orang yang alim dalam ilmu fikih, akan tapi kalau berselisih dengan ulama kita jatuhkan segala macam hal terhadap ulama tersebut yang tidak tepat, yang tidak tepat, yang sebelumnya kita puji ia dalam hal tersebut, kemudian ya kita cela dengan hal yang sama, padahal kita meyakini sebaliknya. Wa yuzhidu fihi wa yuhadziru min mu'allafati, serta memperingatkan manusia dari karangan-karangannya, wa min asyutatihi, dari kaset-kasetnya. Laukan haqqan limada, jikalau itu adalah suatu kebenaran, kenapa kita melakukan hal demikian? Jikalau misalnya karangannya ada suatu karangan yang benar, ya, karangannya adalah suatu karangan yang benar, kemudian kita berselisih dengan ulama tersebut dalam suatu masalah yang selain dari karangan tersebut dan juga bukan permasalahan yang menyebabkan seorang jatuh kepada kebid'ahan yang besar misalnya, maka apa masalahnya dengan karangannya sebelumnya? Apa masalahnya dengan kaset sebelumnya? Asyirtah ya, kaset sebelumnya. La syai' la li syai' innama li annahum la yuhibbuna hadha asy-syakhs. Tidak karena suatu alasan pun, kecuali karena mereka tidak mencintai orang tersebut, tidak menyukai orang tersebut. Ini adalah suatu hal yang banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Kebencian kita kepada seorang karena pribadi, atau karena suatu perselisihan, menyebabkan kita menolak kebenaran yang dia datang dengannya. Ya, hal yang bahkan di luar perselisihan kita tolak juga. Hal yang sebelumnya kita yakini hal tersebut, Tatkala kita melihat bahwasanya itu dikatakan si fulan yang merupakan musuh kita, maka kita cari-cari lawannya. Kita cari-cari lawan. Seperti saya sebutkan sebelumnya apa? Meskipun ulama fulan mengatakan pendapat jumhur ulama, maka kita cari pendapat yang sedikit untuk beda dari ulama tersebut. Agar tampil beda dari ulama tersebut. Pokoknya tidak boleh sama dengan orang yang kita tidak sukai. Tidak boleh demikian. Ya, akan tapi selalulah bersama kebenaran, nilailah perkataan orang dengan kebenaran. Allah taala alam, saya cukupkan sampai sini karena sudah azan isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.